بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwan fi din azzakumullah, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Allah berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kamu berbuat ihsan, berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan al-adl, keadilan, wal ihsan, dan tindakan ihsan, perbuatan baik. Disebutkan dalam hadis dalam sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menfardukan perbuatan baik, ihsan, atas segala sesuatu, para segala sesuatu. Al hadith dan masih banyak lagi yang lain, ayat ataupun hadis yang memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Al-ihsan wa nabtina azzakumullah, makna bahasanya atau makna asalnya ialah melakukan segala sesuatu yang dianggap bagus disertai dengan itqan. Perbuatannya bagus dan mantap, sangat bagus. Dalam pandangan Islam, al-ihsan dibagi dua. Yang pertama ialah al-ihsanu fi ibadatillah. ihsan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, al-ihsanu fil mu'amalah bainal makhluk. Ihsan, perbuatan baik dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Ada fil ibadah, ada fil mu'amalah. Adapun ihsan dalam perkara ibadah, ini meliputi semua ibadah. Baik ibadah badaniyah, fisik, salat, haji, ibadah maliyah, zakat, sedekah, infak, atau ibadah-ibadah lafziyah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berdakwah, atau ibadah-ibadah yang lainnya mengumpulkan semuanya. Masuk di dalamnya semua rakam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Ihsan, yakni kita betul-betul beribadah kepada Allah dengan baik, dengan mutqin, dengan benar. Barakallahu fikum. Sampai pada tingkat seolah-olah Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat kita. Atau kita melihat Allah Azza wa Jal. Ini yang disebutkan dalam hadis Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Beliau mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihat Allah azza wa jal, atau kalau tidak seakan-akan Allah yang melihat diri kamu. Ini ihsan fil ibadah. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling mulia dari tingkatan agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Barakallahu fikum. Yang paling tinggi ihsan. Seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadatain, atau yang dia lahir tumbuh kembang di tengah-tengah kaum muslimin dengan orang tua yang muslim dan memiliki keimanan, dikatakan muslim, ada tingkatan Islam pada dirinya. Ketika dia menyempurnakan keislamannya dengan amal-amal saleh yang zahir, disertai lagi dengan menyempurnakan prinsip-prinsip keimanan secara akidahnya, dikatakan mukmin. Dan ketika dia mencapai puncaknya, dia kerjakan amal-amal yang zahir, dia yakini amal-amal yang terkait dengan perkara akidah dengan bagus, dengan tepat, maka dia naik kepada tingkatan ihsan. Sehingga tidak semua muslim mencapai tingkatan mukmin yang sempurna keimanannya, belum tentu, dan belum semua yang mukmin mencapai tingkatan yang muhsin. Tapi semua yang ihsan, maka dia sudah melampaui Islam dan iman. Sehingga yang namanya muhsin yang paling utama, yang paling tinggi dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, ibadahnya sudah ibadah yang sangat tinggi. Barakallahu fikum, ibadah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, atau ibadah muhasabah, selalu introspeksi diri pada semua keadaannya. Ini hanya dimiliki oleh para anbiya wal mursalin, oleh para siddiqin, dan dimiliki oleh kaum mukminin yang murni, yang sempurna keimanan dia kepada Allah Azza wa Jal. Hadza muhsin. Maka masing-masing kita dianjurkan untuk menuju ke sana, menaikkan tingkatan iman kita kepada Allah Azza wa Jal, tingkatan amal saleh kita kepada Allah Azza wa Jal. Semakin ikhlas, semakin mutaba'ah. Ya, semakin ikhlas, semakin mutaba'ah. Semakin banyak, semakin menanjak, semakin istiqamah, maka semakin naik martabat iman, kemudian ihsan kita. Barakallahu fikum. Ini dibahas dalam pembahasan ibadah. Adapun yang kedua ialah al-ihsan bil muamalah. Perbuatan baik dalam bab muamalah. Ini barakallahu fikum sangkutannya sangat banyak terkait dengan jenis ihsannya, juga terkait dengan kepada siapa kita berbuat ihsan. Adapun terkait dengan bentuk ihsannya, perbuatan baik kita pada orang lain, ini banyak ragamnya. Yang pertama dalam bentuk al-ihsan bil ilmi, ihsan dengan ilmu yang kita miliki. Kita mendakwakan ilmu, kita menyebarkan ilmu, kita mengajarkan ilmu din, atau ihsan. Dan dianggap sebagai ihsan yang terbaik, sebab berkaitan langsung dengan agama orang lain. Membenarkan, membuat benar akidah mereka, ibadah mereka, dakwah mereka, akhlak adabnya mereka dengan ilmu syar'i. Ihsan bil ilmi. Dalam bentuk ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, dakwah ilallah, tarbiyah. Ini paling afdal. Di sini semua ayat yang menjelaskan tentang fadilah, menyampaikan ilmu, mendakwakan ilmu, tarbiyah ilmu, dimasukkan. Yang kedua, al-ihsan bil mal, dengan harta. Ini bukan satu-satunya ihsan, tapi salah satunya saja. Kebanyakan orang ketika disebutkan kata-kata ihsan, perbuatan baik, langsung memaknakannya dengan bilmal, dengan harta. Ingat, ini bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Sebagian kecil daripada ihsan ialah bilmal, dengan harta benda. Zakat mal atau ihsan bil mal, zakat fitrah atau ihsan bil mal, infak sedekah yang sunnah, ihsan bil mal, kemudian sedekah jariah, wakaf-wakaf, infak-infak, nafakoh-nafakoh kepada anak istri, kepada keluarga, kepada yang kita tanggung, ada ihsan bil mal, dengan harta yang kita miliki. Barakallahu fikum. Ibadah maliyah, ibadah harta benda, kita berhaji, kita berumrah, membebaskan budak, dan yang lain-lainnya, ada filman. Terkait dengan Allah Azza wa Jal, atau terkait dengan sama hamba. Tapi yang dimaukan sekarang, terkait dengan sama hamba. Sehingga luas cakupannya, filmal, dengan harta. Ada lagi yang ketiga. Al-ihsanu bil-khidmat wal-badan. Kita berbuat baik dengan khidmat kita kepada orang lain, dengan fisiknya kita. Membantu orang lain, mengangkat barangnya dia, membantu orang lain terkait dengan fisik, angkat barang, atau membantu dia, apa namanya, rumah dan segala macamnya. Atau gangguan di jalan disingkirkan, ada batu-batu dan segala macam, kamu singkir dari jalan. Dengan fisiknya kamu. Ada ihsan bil badan, bil khidmat. Barakallahu fikum. Ada ihsan bil tawjih wal irsyad wa nasiha, dengan arahan-arahan, dengan bimbingan-bimbingan, dengan nasiha. Ada ihsan. Ada yang perlu bimbingan, ada perlu arahan, ada perlu masukan, ada yang curhat, kamu kasih solusi. Ada yang punya problem, kamu pecahkan problem dia dan segala macamnya. Ada ihsan bin nasihati wal irsyad. Tayyib. Dan yang lainnya lagi, semua bentuk kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, ada ihsan. Ada ihsan bil lisan, dengan lisan kita. Tutur kata yang baik, tutur kata yang bagus, kata-kata yang sopan, yang penuh adab. barakallahu fikum bil lisan. Sehingga ihsan ini cakupannya sangat banyak terkait dengan ragamnya ketika at-ta'amul ma'annas, bermuamalah sama orang lain, barakallahu fikum. Itu semuanya diperintahkan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Inilah engkau berbuat ihsan, berbuat baik, Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan siapa, kepada siapa kita berbuat ihsan, ini pun juga banyak cakupannya dan masing-masing memiliki keterangan sendiri, batas sendiri. Ada al-ihsan ilal walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan apa ini? Dengan berbakti kepada mereka berdua, ilal walidain. Ada ihsan ilal zaujain. Dengan pasangan masing-masing, pasangan suami istri masing-masing. Dengan mu'asyarah zaujiyah bil ma'ruf, rumah tangga yang bagus dengan cara yang ma'ruf, dan masing-masing menunaikan hak pasangannya, hukuku zaujain. Ada ihsan ilal aulad, kepada anak-anak kita, dikasih nafkah, dikasih sayang, dikasih perhatian, dikasih tarbiyah, dikasih riayah, penjagaan, pengasuhan, hadanah. Ada ihsan. Ada ihsan ilal aqriba, aqarib, kepada family-family kita, kerabatnya kita dengan satu rahim. Ada ihsan ilal jiran, tetangga kita. Berbuat baik dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita, dengan harta benda kita, semua ihsan. Ada ihsan ilal muslimin secara umum, ada ihsan bahkan kepada hewan-hewan. Ketika kamu menyembelih, tajamkan pisau, ditenangkan dia, direbahkan dengan tenang, disembelih di bagian yang memudahkan dia, mempercepat darah tertumpah sehingga dia cepat matinya. Sampai ihsan kepada hewan-hewan, kepada semua pihak. Dan itu masing-masingnya dengan bimbingan syarak. Ada yang dengan cara ini, dengan cara itu, berbeda-beda. Semua itu dimasukkan dalam kategori al-ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Itu hukumnya fardu pada hukum asalnya. Barakallahu fikum. Dari keterangan di atas, subhanallahi na'azakumullah, sekali lagi ada yang terkait dengan hak Allah azza wajalla. Ada yang terkait dengan hak-hak Bani Adam. Ihsan ada hukumnya wajib. Ada hukum sunnah. Tergantung keadaannya masing-masing. Birrul walidain wajib. Silaturrahim wajib. Berbuat baik kepada tetangga wajib. Ihsan kepada pasangan pasutri wajib. Wajib ya. Ada tingkatan yang sunnah. Maka dikatakan sunnah. Ada yang wajibah, ada yang mustahabah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sehingga ihsan ini barakallahu fikum sebuah martabat, sebuah manzilah yang masuk dalam semua aspek din, semua aspek agama, terkait dengan ibadah kita, juga terkait dengan muamalah kita barakallahu fikum kepada sesama. Ini semua sekali lagi ikhwan diperintahkan, dianjurkan barakallahu fikum. Pada kesempatan kita kali ini ikhwan fillah jazakumullah, yang akan kita jelaskan lebih lanjut bukan terkait dengan ragam ihsan, tetapi yang ingin kita jelaskan ialah adab-adab di dalam ihsan, adab-adab di dalam perbuatan ihsan, terutama dalam bab al-ihsan fil muamalah. Kalau ihsan dalam bab perkara ibadah, dua poin, ikhlas, mutabaah. Ini jelas. Kemudian peningkatan kualitasnya masing-masing. Yang kita rinci adalah barakallahu fikum adab-adab ihsan terkait dengan babul muamalah. Dan ini cukup panjang pembahasannya. Saya bikin klasifikasi supaya memudahkan kita memahami dengan baik insyaallah taala barakallahu fikum. Yang pertama ialah adab-adab ihsan terkait dengan kita. manakala kita pelakunya. Manakala kita yang berbuat baik. Ini ada adab tertentu yang harus diperhatikan baik-baik. Yang kedua ialah manakala orang lain yang berbuat ihsan. Ini ada dua pembahasan lagi. Yang pertama adalah manakala ada orang lain berbuat ihsan kepada kita. Orang lain berbuat baik kepada kita, kita sebagai objek ihsannya. Pembahasan yang kedua adalah ketika ada orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, bukan kepada kita. Baik, siapa kalau mau dibahas secara keseluruhan, secara total, ada tiga. Ketika kita berbuat ihsan, ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita, ketika ada orang lain berbuat baik secara umum, baik kepada orang lain pula. Baik, ini ada ketentuan-ketentuan penting yang harus kita perhatikan, barakallahu fikum, dengan harapan kita bisa menerapkan perbuatan baik ini dengan baik, sesuai dengan adabnya terkait dengan kita atau orang lain. Barakallahu fikum. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Baik, adab-adab ihsan terkait dengan kita, manakala kita pelakunya. Di sini bisa disebutkan beberapa poin adab. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah ikhlasun niyati fil ihsan. Kita diperintahkan untuk mengikhlaskan niat di dalam perbuatan baik. Kepada siapapun kita berbuat baik, apapun bentuknya, ihsan kita harus ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kita. Karena ihsan perkara ibadah. Sementara ibadah harus dengan keikhlasan. Maka yang kita inginkan, yang kita cari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Yang kita cari al-ajr min Allah. Semata-mata ridhonya Allah, semata-mata ajr dari Allah Azza wa Jalla. Enggak ada lagi yang lain. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tidak ada niatan untuk tendensi pribadi atau duniawi. Bukan dalam rangka dipuji, disanjung, atau biar dikatakan sebagai muhsin atau karim atau jawad, orang mulia atau orang yang dermawan. Lah. Barakallahu fikum. Tidak ada hal seperti itu. Betul-betul tulus, ikhlas dalam berbuat baik. Barakallahu fikum. Yang kita inginkan adalah orang lain merasakan kebaikan tadi. Maka semua ayat, semua hadis yang berbicara masalah keikhlasan dalam perkara ibadah dimasukkan di sini. Dimasukkan di sini. Al-ihsan minal ibadah. Fayahtaj ila ikhlasun niyah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu bin niyat. Barakallahu'alaikum, ikhlaskan niat. Ada muhim. Di antara bentuk keikhlasan dalam perbuatan ihsan, perbuatan baik, ialah ikhfa'uhu. Disembunyikan. Dilakukan sembunyi-sembunyi, dirahasiakan. Tidak disebutkan kepada orang lain. Tidak terang-terangan woro-woro kepada yang lain. Atau mengatakan saya. Akhfahu. Disembunyikan. Baik. Ini hukum asal. Bentuk keikhlasan dalam perbuatan baik adalah ikhfa'uhu. Disembunyikan. Tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ngasih. Tiba-tiba berbuat baik. Terkadang masalah harta benda, enggak ada yang tahu. Khidmat, enggak ada yang tahu. Terus, Barakallahu fikum, di antara sifat orang-orang yang nanti di yaumul qiyamah mendapatkan naungan Allah di yaumul qiyamah, di hari enggak ada naungan melainkan naungan Allah, ialah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, dia rahasiakan, dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Bahkan yang kalian dekat ini tidak ada yang tahu. Akhfaha. Hukum asal ya Pak. Dikecualikan barakallahu fikum beberapa kondisi di mana perlu untuk ditampakkan. Lima selahatin. Dikarenakan sebuah kemaslahatan besar. Ya, terpaksa ditampakkan untuk sebuah kemaslahatan. Seperti adalah contohnya barakallahu ketika ditujukan untuk memberi contoh kepada yang lain, menghidupkan sunnah ini, yang lain supaya termotivasi, supaya berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Maka dilakukan terang-terangan untuk itu. Lima selahatin. Baik. Berinfak, bersedekah, disembunyikan. Baik, ketika didapati banyak orang yang kurang respon. Nah, remote ini. Barakallahu. Kurang respon ini. Padahal sangat-sangat diperlukan sekali infak dan sedekahnya kita. Maka ketika ada seseorang yang memulai infak sedekah dengan terang-terangan, dia bawa itu infaknya di depan yang menerimanya. Orang semua menyaksikannya. Yang dengan itu berbondong-bondong yang lain untuk ikut berinfak dan bersedekah. Hadis yajuz. Ini yang disebut dalam hadis dalam Bukhari Muslim, ketika ada rombongan dari Mubar datang ke kota Madinah dalam kondisi compang-camping, fakir miskin. Rasul memandang mereka dengan sedih, belum berubah wajahnya, belum masuk ke dalam rumah, kemudian menyuruh bila untuk azan, iqamah, sholat. Belum menganjurkan para sahabatnya untuk berinfak. Datang seorang membawa sepenuh dua telapak tangannya makanan, bahkan sampai tumpah-tumpah, diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, maka yang lain pun berbondong-bondong pulang ke rumahnya masing-masing dan membawa infaknya. Sehingga terkumpul dua gundukan besar, ada makanan, ada pakaian untuk mereka semua. Beliau pun posisi berseri-seri dan mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhir hadis. Menghidupkan sebuah sunnah yang terlupakan, menghidupkan sebuah sunnah yang orang kurang respon padanya. Jadi bukan bikin sunnah baru ini, tapi sudah ada sebelumnya, infak sedekah. Maka dapat pahalanya dan pahala semua orang yang ikuti dia dengan tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Yang ini boleh. Lima ada limaslahatin. Atau yang kedua, contoh yang lain warakallahu fikum, ialah dia tertuduh mutaham. Dituduh tidak pernah infak, tidak pernah sedekah, tidak pernah berbuat baik dengan harta benda yang dia miliki, tidak pernah bantu, tidak pernah ta'awudz ila akhirih. Mutaham dia, tertuduh. Mungkin demikian ya, pokoknya di sebuah kondisi. Maka dalam rangka untuk menepis tuduhan, terpaksa dia sebutkan dengan sampaikan dengan terang-terangan. Ya, diberikan semua tahun. Ini dari saya. Barakalakum. Semuanya menyaksikan. Ini dari bulan. Oh iya sudah. Ya her. Berarti dia bertahun. Cukup. Selebihnya kembali disembunyikan sama dia. Rahasia, jangan terang-terangan. Paham tuh? Ini termasuk keikhlasan di dalam ihsan. Ikhfa'uha. Yang kedua, termasuk adab dalam ihsan terkait dengan kita barakallahu adalah Tayyib, adamul manni wal adha ba'da ihsan. Tidak diperbolehkan kita mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan kita selama ini, atau al-adha malah menyakiti orang yang kita kasih kebaikan kepadanya, tatkala kita berbuat ihsan. Ini bisa membatalkan ihsan kita. Contoh dalam sedekah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan sampai engkau batalkan sedekah kamu dengan al-man wal adza. Al-man itu mengungkit-ungkit kebaikan. Nih, untuk kamu. Jangan lupa ya. Saya dulu yang ngasih kamu ini. Saya dulu yang ngasih kamu itu. Nah itu yang kamu pakai itu. Dari siapa itu? Dari saya itu. Nah ini, sayang ini, sayang ini. Diungkit-ungkit kebaikannya. Adaman. Al-adha menyakiti. Orangnya disakiti. Perasaannya. Dilukai perasaannya. Nah, ini untuk kamu. Yang baik ya. Dah, jangan kemudian nanti ngurusi yang lain. Al-Wahim dilukai perasaan hatinya. Ngasih tapi pedes ini ucapannya ya kawan. Ada. Batal sedekahnya kamu. Batal ihsan kamu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sekaligus menunjukkan enggak ikhlas. Nah, itu tujuan kamu apa ngasih orang kebaikan? Suara apa ini? Masya Allah, suara ada. Ya akhir lagi fatal-fatalan, ya sudah. Fatal diteruskan. Sementara cukup diskor terlebih dahulu, diteruskan nanti insya Allah ba'dal maghrib. والحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله تبارك وتعالى.